bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, melanjutkan daripada pembahasan babul hajar di falas au ghairihi dari kitab Manhajus Salikin. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dan telah kita jelaskan makna daripada al-hajar lil falas. Ucapan daripada Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, wa man lahul haqq 'alaihi an yundhira al-mu'sir. Dan siapa yang memiliki hak atas saudaranya, yakni memberikan piutang kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan tangguh kepada saudaranya yang kesulitan, kesusahan dalam membayar hutang. Yaitu di saat orang yang berhutang mengalami kesulitan, tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka wajib memberikan inzar, memberikan tangguh berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang dalam keadaan kesulitan, tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang karena ditimpa pailit ataupun musibah yang dengan itu menyebabkan hilangnya harta dia atau mayoritas daripada hartanya, sehingga harta yang dia miliki tidak sebanding dengan hutang yang menjadi bebannya, maka pada keadaan yang demikian tidak boleh kemudian orang-orang yang memberikan piutang memperkarakannya, membawanya ke meja hijau, tetapi wajib bagi mereka untuk memberikan indor, fanadziratun ila maisarah. Dan ini amalan yang besar, ya, amalan yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala bagi orang-orang yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mu'sir setiap hari yang dia berikan tangguh pada saudaranya tersebut dicatat sebagai sedekah senilai dengan hutang yang dia pinjamkan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Shahihul Jami. Rasul menyatakan, man antara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithlai shadaqah. Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan pahala pada setiap harinya seperti orang yang bersedekah dua kali lipat, tidak hanya setara dengan uang pinjamannya, tetapi dilipatkan dua oleh Allah. Meskipun statusnya tidak kemudian gugur, tetap wajib membayar, orang yang berhutang tersebut, ya. Akan tetapi orang yang memberikan tangguh itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Contoh misalnya seseorang memberikan pinjaman kepada saudaranya 10 juta dalam batas waktu 1 bulan atau 1 tahun katakanlah. Setelah jatuh tempo, ternyata saudaranya ini tidak sanggup untuk membayarnya. Betul-betul tidak sanggup. Bukan seorang yang mabil, mengulur-ulur dan menunda-nunda pembayaran, tetapi benar-benar fakir. Benar-benar dia muflis, pailit, bangkrut dalam usahanya. Maka dalam keadaan seperti ini, wajib bagi si pemberi utangan tadi untuk memberikan masa tangguh. Berapa lama? Terserah. Bisa diberi tangguh 1 bulan misalnya. Mestinya bulan Januari sudah jatuh tempo. Jadi belum bisa sekarang tidak apa-apa. 1 bulan ke depan, bulan Februari misalnya. Atau yang digunakan adalah tarikh Hijri, Jumadal Ula, jatuh tempo. Belum sanggup membayar, maka Jumadal Tsaniyah, tentukan harinya, diberikan tangguh. Maka pada setiap hari, ya, Allah akan mencatat baginya, si pemberi piutang ini, yang memberikan utangan ini, pinjaman, setiap hari seolah-olah dia berinfak. Ya, pahalanya itu seperti orang yang berinfak 20 juta setiap harinya. Terus seperti itu. Sampai 30 hari. Tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu di antara sekian banyak tarhib, hasungan untuk kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara kita. Di antara hadis yang lainnya adalah wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Berarti ini bukan pilihan pahala, akan tetapi ini semua merupakan terakumulasi dalam pahala. Artinya apa? Artinya apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis yang sebelumnya itu juga tercatat, ini juga tercatat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya yang kesulitan dalam hutang ini kaitannya, maka Allah akan mudahkan baginya urusan dia di dunia dan di akhirat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasul juga menyatakan man sarrahu an yunjiyahu Allah min karbi yaumil qiyamah falyunaffis 'ala mu'sirin aw yadh' anhu. Man sarrahu, barang siapa yang senang an yunjiyahu Allah, untuk Allah menyelamatkan dia min karbi yaumil qiyamah, dari malapetaka di hari kiamat. Falyunaffis 'ala mu'sir, hendaknya dia memberikan tanfis, memberikan tangguh pada orang yang kesulitan dalam hutang. Au yadha'anhu, atau meletakkan hutang tersebut, artinya membebaskannya. Ini tentunya lebih besar lagi pahalanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian pula di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, man adzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi. Barang siapa yang memberikan idzar, memberikan tangguh pada saudaranya yang kesulitan membayar hutang, atau dia meletakkannya, membatalkan hutang tersebut dalam artian menganggapnya sah begitu, menganggapnya sudah terbayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya naungan pada naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Dan di dalam hadis pula, nas yaumul qiyamah tahtadil li shadaqatihim. Hadis Muslim. Bahwa manusia pada hari kiamat itu berada di bawah naungan sedekah-sedekah mereka di dunia. Jadi ini merupakan bentuk daripada rahmatnya Islam, kasih sayangnya Islam, dan kesempurnaan Islam, keindahan daripada ajaran-ajarannya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada sesamanya dengan diberikan janji-janji dari Allah, pahala-pahala yang begitu sangat besar. Kemudian saya menyatakan wayam bagi an yusira alal musir. Kalau tadi berbicara tentang musir, yakni orang yang kesulitan dalam membayar hutang, maka berikutnya ini adalah al musir. Wayam bagi an yusira alal musir. Dan sepantasnya untuk memberikan kemudahan pula kepada orang yang mendapatkan kemudahan, dalam artian mendapatkan kelapangan. Dia sendiri bukan orang yang kesulitan dalam membayar, tetapi dalam bermuamalah kepada sesama muslimin hendaknya mempermudah. Ya, hendaknya apa? Mempermudah. Terkait dengan orang yang punya hak, maka syariat menekankan untuk memberikan kemudahan-kemudahan, ya, dalam bermuamalah kepada saudaranya. Dan nanti setelah ini kita akan bahas terkait dengan orang yang mendapat tanggungan daripada hak orang lain, maka ini akan ada nanti pembahasan hasungan-hasungannya. Wayam bagi an yusira ala al-musir. Karena memang demikianlah nafas daripada syariat, yakni syariat ini adalah syariat yang mudah. Maka yang paling dituntut dalam bermuamalah pun adalah kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Di saat seseorang itu disenangi oleh manusia karena kemudahan-kemudahan dalam urusannya, muamalahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan pada dirinya dalam urusannya. Allah akan memberikan kepadanya rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qadha. Semoga Allah merahmati hamba yang berlapang dada memberikan kemudahan-kemudahan. Seorang hamba yang gampangan dalam urusan. Idza ba'a wa idza ishtara, baik dia menjual maupun membeli maupun memutuskan. Jadilah orang-orang yang seperti ini, samaha, lapang, bermudah-mudah dalam berinteraksi, terkhusus dalam hal ini adalah bermuamalah, berjual beli. Dan ini juga merupakan dakwah, ya, di masyarakat terkhusus misalnya, di antara kita datang ke pasar. Jangan kemudian hanya karena uang 100, 500, 1000, 2000, ya, sampai otot-ototan sama penjualnya. Nah, penjualnya adalah seorang yang mungkin juga mengambil keuntungan tidak seberapa, masih kita tawar dengan sangat mepetnya. Nah, ini tentunya perhatikan hal-hal seperti ini. Amaliyah yang mudah itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, muamalah dengan sesama hamba. dan nanti pun manusia akan bisa menilai, melihat. Dan mereka akan senang kepada kita. Kalau fulan itu yang berbelanja tidak riwil, mudah urusannya. Ya kalau memang harganya misalnya kok di atas rata-rata, ya wajar antum menawar, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau harga sudah murah, ya hanya karena mungkin ya kebiasaan dia memang suka menawar begitu. Ada orang yang memang tipenya begitu. Dia tahu kalau di desanya atau di kotanya atau di daerah asalnya dia harga sesuatu ini ya sekian, harganya mahal. Nah dia datang ke satu tempat, dia kaget sebetulnya dengan harga yang murah itu, tapi tetap dia nawar. Karena memang sudah kebiasaan dia itu menawar. Nah, ini seperti ini. Meskipun ya sah-sah saja tawar-menawar boleh. Seandainya kemudian seseorang bersikap ya lapang dan memberikan kemudahan, wah masya Allah ini sudah murah, langsung dibayar, akan menyenangkan dia hatinya. Dan kesenangan tersebut pun juga ya akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan saudaranya muslim. Dan bahkan orang-orang yang seperti ini ya, kalau kita bermudah-mudah begitu, mereka sendiri yang justru terkadang, dan ini sering terjadi, mereka belum kita tawar sudah menurunkan harga ya. Karena kita sudah lihat mereka ini, sudah lihat kalau kita wes pulang itu sudah berapapun kita sebut harganya langsung dibayar. Nah, belum kita tawar, baru ini harganya berapa Bu, misalnya pada ibu-ibu, berapa ini Pak harganya, dia sebut harganya ini 1 kilo 50 ribu. Belum kita menawar dia sudah mengatakan sudah tidak apa-apa 45 ribu saja. Nah yang seperti ini disebabkan karena bisa saja ya, karena kemudahan-kemudahan daripada kita dalam bermuamalah. Demikian pula di saat seseorang berjual beli sebagai pihak penjual juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian saya menyatakan, wa man 'alaihil haqqu fa 'alaihil wafa kamilan bil qadri wasifat. Setelah beliau menjelaskan tentang apa yang mesti dilakukan oleh orang yang memiliki hak terhadap saudaranya, maka berikutnya adalah apa yang mesti dilakukan oleh orang yang memiliki tanggungan terhadap saudaranya. Wa man 'alaihil haq. Dan adapun orang yang memiliki tanggungan, fa 'alaihil wafa, maka wajib atasnya untuk membayar kamilan, memenuhinya dengan sempurna, bil qadri wasifat, baik sisi kadarnya ataupun kriterianya. Ya tentunya pinjam-meminjam, utang-piutang dan semisalnya seperti ini ya. Kalau seseorang meminjam kepada saudaranya, pinjaman tersebut, hutang tersebut berupa misalnya katakanlah beras, maka kadarnya 5 kilo misalnya. Kriterianya, ini jenis daripada beras tersebut, berasnya misalnya mentik, delanggu atau yang semisalnya, maka dikembalikan di saat membayar sesuai dengan kadar dan sifatnya, 5 kilo dan jenis yang sama. Seseorang meminjam kepada saudaranya, misalnya ya uang, kalau uang ini berarti kadar saja, tidak ada sifatnya kalau uang ya, sifat ini adalah kriteria. Meminjam sesuatu barang, maka dikembalikan sesuai dengan barang tersebut. Al-Muhim di sini kadar dan sifat itu maknanya demikian. Dan untuk bisa dikatakan seseorang itu sebagai wafa'an dalam hal ini dikatakan sebagai orang yang memenuhi daripada apa yang menjadi tanggung jawabnya terkait dengan hutang piutang ini. Yang pertama adalah sempurna dari sisi kadar dan sifatnya. Yang kedua, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam artian, dia ini tidak keluar daripada tempo yang telah ditentukan. Di saat jatuh tempo, ya sudah, nah, harus terbayar pada saat itu. Ini namanya wafa. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi transaksi-transaksi kalian. Penuhi janji-janji dan transaksi kalian. Meminjam untuk dikembalikan pada 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, usahakan jangan sampai lebih daripada itu. Melampaui daripada batas waktu. Dan ini perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang yang ada padanya sifat-sifat nifaq, kemunafikan. Mereka seringnya menyalahi daripada janji. Tayyib. Berkata saya berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, matrul ghani zulmun. Matrul ghani zulmun. Nah, ini merupakan dalil daripada muallif rahimahullah yang menunjukkan akan wajibnya menyegerakan dalam menunaikan hutang, dan haram mengakhirkan daripada pembayaran hutang dari batas waktu yang telah ditentukan. Kenapa haram? Karena Rasul mensifatinya dengan zulmun. Matlul ghani zulmun. Mengulur-ulur, menunda-unda pembayaran hutang, ya, pembayaran tanggungan hak pada saudaranya dalam keadaan dia itu ghani, ya, dalam keadaan dia itu mampu, itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Dan termasuk dalam perkara ini, kalau seandainya misalnya seseorang bekerja, ya, atau mempekerjakan pekerja-pekerja banyak, sebelum keringatnya kering, dalam hadis itu ada disebutkan anata kalau lafadznya, maka sepantasnya untuk kemudian diserahkan gajinya, atau sesuai dengan kesepakatan gaji tersebut di akhir bulan kah, akhir pekan kah, bayar sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan pembayarannya. Dalam keadaan seseorang mampu, kemudian dia menunda, ya, menunda hak yang ada pada diri saudaranya, ini adalah kedzaliman. Dan kedzaliman seperti ini berat urusannya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi khosumnya nanti dari kiamat. Ini perkara yang berat, yang semestinya untuk kemudian benar-benar diperhatikan. Jangan sampai seseorang terjatuh dalam perkara tersebut. Kalau mampu, ya tentunya orang mempekerjakan, ya tentunya memiliki kemampuan. Kecuali adanya mungkin katakanlah musibah, pailit dan sebagainya. Nah, ini mungkin kasuistis yang mungkin bisa saja terjadi. Itu pun kemudian kalau memang terjadi yang demikian, kegagalan dalam satu usaha, mungkin dia punya usaha yang lain atau mungkin dia punya harta yang lain, itu masih tetap dipertimbangkan. Sebagaimana nanti akan ada penjelasannya. Bismillah. Jadi matrul ghani zulmun. Kalau tadi untuk orang yang memiliki hak dihasung dengan dalil-dalil yang memberikan kemudahan-kemudahan, ya, terkhusus kepada mu'sir untuk wajib memberikan indor, ya, memberikan apa? Indor, penangguhan. Kalau kepada musir maka memberikan kemudahan-kemudahan. Ini bagi yang memiliki hak. Adapun orang yang terkena tanggungan maka diancam. kalau kemudian bermain-main dalam hal ini, ya, bermudah-mudah dalam urusan ini. Diancam dengan apa? Matrul ghani dzulmun. Orang yang menunda-nunda dalam keadaan dia mampu, menunda apa yang menjadi hak saudaranya, maka itu adalah kezaliman. Dan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan matal, matal itu artinya adalah taqdirul muddah. Ya, ngulur-ulur, memperpanjang masa. Yang mestinya jatuh tempo dalam satu tahun, ya, dia tidak segera membayarnya. Dia tunda lagi, terus seperti itu. Sampai bahkan cuek, apa itu cuek? Yang nuntut haknya ini sudah sampai jenuh, sudah jengkel. Ya, padahal itu haknya dia, uang-uangnya dia, ya, tetapi seperti pengemis di hadapannya. Nah, ini luar biasa, satu yang sangat buruk sekali. Dan ini merupakan sifat orang-orang Yahudi. Hati-hati, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya sifat mereka, orang-orang Yahudi ini, kalau diberi pinjaman, ya, walaupun hanya satu dinar saja, sulit sekali untuk bisa dikembalikan. Wa minhum man inta manhu bi dinarin lan yu'addihi ilaih. Di antara mereka ada orang yang kalaupun engkau beri pinjaman hanya satu dinar, mereka tidak akan mau untuk kemudian bayarnya kepadamu. Illa madun ta'alaihi qa'imah, kecuali kamu terus-terus dan terus nakar terus minta, baru kemudian dikeluarkan satu dinarnya. Jangan bermental dan bersifat seperti orang-orang Yahudi. Na'udzubillah. Kemudian ucapan daripada mu'alif berikutnya, wa idza uhila bidainihi ala mali'in falyahtal. Dan apabila dipindahkan hutangnya tersebut, dipindahkan kepada mali. Mali ini nanti ada kriterianya. Ya, kita terjemahkan saja orang yang amanah dan mampu untuk membayar. Fal yahtal, maka hendaknya dia iakan, dia pindahkan hutang tersebut. Muttafaqun alaih. Wa hadza minal muyassar. Jadi kalau seandainya, ya, nah ini pembahasan sebetulnya sudah pembahasan masalah lain sebetulnya, ada bab sendiri, ini babul hiwalah. Babul hiwalah, ya, ini membahas tentang masalah memindahkan hutang dari seseorang kepada orang lain, ya. Karena ini ada kemiripan dari sisi doman ini yang ada pembahasannya sudah lewat, ya, sehingga disisipkan di sini. Hiwalah ini misal seseorang, ya, punya hutang kepada si A. Si B punya hutang kepada si A. Nah, si B ini punya hak terhadap si C. Bisa dipahami? Ya. Hutangnya si B ini kepada si A senilai dengan hutang si C kepada dirinya. Jadi dia berhutang kepada si A, katakanlah 100 juta hutang, ya, kepada si A. Nah, sedangkan si B ini, yang dia punya hutang kepada si A, si B ini punya uang yang dipinjam oleh si C, nilainya berapa? Juga 100 juta atau lebih. Bisa dipahami sekarang? Nah, kemudian si B ini mengatakan kepada si A, hutang saya kepada kamu, kamu minta saja kepada si C. Boleh apa enggak seperti ini? Ini yang disebut dengan hiwalah. Nah, ini diperbolehkan apabila si C itu seorang yang mali. Gitu. Nah, di sini Rasulullah SAW menyatakan, wa idza uhila bidainihi ala mali falyahtal. Apabila dipindahkan hutangnya itu kepada orang yang mali, maka hendaknya dia mengiyakannya, memindahkan hutangnya, yang dengan seperti itu artinya kalau kemudian diiyakan oleh si A tadi, oh iya ya sudah tidak apa-apa, ya, maka zimmahnya si B ini berpindah kepada si C. Zimmahnya, tanggungannya itu sudah otomatis berpindah dan si B sudah tidak lagi punya tanggungan kepada si A. Dengan kriteria-kriteria nanti akan kita sebutkan di inilah. Apa hukum permasalahan ini? Hukumnya adalah boleh karena ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang bahkan memerintahkan di sini. Dan tentu ada banyak hikmah pada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini hikmah-hikmahnya di antaranya. Merupakan bentuk daripada pemenuhan hajat daripada manusia dan penjagaan terhadap harta mereka. Karena terkadang seseorang dia butuh kepada lepasnya tanggungan yang ada pada dirinya. Dalam keadaan dia sendiri tidak ada harta untuk melepaskan tanggungan kecuali harta tersebut ada pada saudaranya yang lain. Nah, keadaan seperti ini maka tentunya membawa kepada kemudahan. Juga terkadang kasus yang ada dibutuhkan, misalnya seseorang punya tanggungan kepada saudaranya yang lain tetapi di tempat yang jauh, sedangkan dia memiliki hak pada saudaranya yang lain yang dekat dengan orang yang dia punya tanggungan tersebut, ya. Mungkin tanggungan tersebut bukan berupa uang yang bisa ditransfer, tapi barang misalnya. Sulit untuk kemudian memindahkannya dan sebagainya. Maka barang yang sama dengan kadar dan kriteria yang sama yang dipinjam oleh saudaranya yang dekat tadi itu bisa kemudian dihalahkan, ya. Ini dihiwalahkan istilahnya, hiwalah. Ya, ditukar apa istilahnya itu dipindahkan. Wallahu a'lam bishawab. Keadaan daripada hiwalah ini ada tiga. Keadaan yang pertama, apabila orang yang berhutang itu dia menghiwalahkan, ya, memindahkan hutangnya itu kepada mali, maka dalam hal ini sudah sepantasnya, ya, sudah sepantasnya dan semestinya untuk orang yang memberikan pinjaman tadi mengiyakan, mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dipindahkan kepada mali, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, hutang tersebut, ya, dipindahkan kepada seorang yang muflis, pailit. Ya, si B tadi ini punya hutang si A 100 juta kan. Nah, kemudian si B ini dia memiliki harta di tempatnya si C. Ternyata si C ini muflis. Ya. Si C ini muflis. Ya, pailit. Nah, betul memang dia si B ini punya hutang, apa punya harta, ya, punya uang di tempatnya si C 100 juta. Seperti tanggungannya kepada si A. Nah, si B ini mengatakan kepada si A, saya pindahkan hutang saya kepada, ya, hutang saya, tanggungan saya kepada apa, terhadap engkau kepada si fulan, si C. Ini bagaimana keadaannya? Boleh atau tidak? Maka ini kalau dalam keadaan si A ini tidak tahu kondisi si C, dia mengiyakan dalam keadaan tidak tahu kondisinya, ya. Dia kenalnya si C itu adalah seorang pengusaha sukses misalnya, ya dalam hati dia secara husnudzonnya seorang yang mali, mampu untuk membayar dan amanah dan tidak mumatil, maka dia pun mengiyakan. Nah, setelah ternyata diketahui ini orang muflis, maka tidak berlaku tadi hiwalah yang telah disebutkan, tidak berlaku. Ya, kembali apa istilahnya, zimmah ataupun tanggungan tersebut kepada si B. Si A memintanya tetap kepada si B. Kenapa? Karena yang tadi telah disebutkan akadnya batal. Kenapa? Karena dia bukan malik. Dia bukan malik karena dia pailit. Kemudian keadaan yang ketiga, si B ini memindahkan kepada si C yang muflis tadi, dalam keadaan si A tahu kalau dia muflis. Dia itu pailit, tahu dia apa yang menimpa si C dengan musibah sehingga bangkrut usahanya, dia tahu. Tetapi di saat dipindahkan ke sana, dalam keadaan si B mungkin juga memberitahu, ini saya punya hutang, apa, saya punya harta di sana sebanyak 100 juta. Bagaimana kalau saya ya lemparkan ya apa istilahnya tanggungan saya kepadamu untuk dipindahkan kepada si C. Apakah kamu ridho? Dalam keadaan ini si C sekarang memang keadaannya ini sedang pailit. Kalau kemudian dia mengatakan tidak apa-apa, boleh ya, maka berpindah. Dan tidak ada hak bagi si A untuk kemudian kembali menuntut kepada si B, karena dia telah ada keriduan dan dia tahu ya akan kondisi si C tadi, sehingga dia telah tanazu terhadap haknya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kemudian saya menyatakan kriteria daripada mali atau definisi mali. Fal mali'u huwa al-qadir 'alal wafa' alladhi laisa mumatilan wa yumkin taqdiruhu li majlisil hukmi. Ada tiga kriteria untuk disebut mali. Ada tiga kriteria untuk bisa disebut sebagai mali. Kriteria yang pertama adalah dia adalah al-qadir 'alal wafa. Orang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar. Ya, ini orang yang mampu memang. Memiliki kemampuan secara finansial untuk menutup daripada hutang tersebut. Kalau ternyata yang disebutkan mali tadi ya, ternyata dia adalah orang yang fakir, tidak mampu tentunya untuk membayar, maka dia bukan mali. Dan karena bukan mali, maka tidak sah hiwalahnya. Kemudian yang kedua, alladzi laisa mumatilan. Ya. Kriteria yang kedua adalah dia bukan seorang mumatil. Bukan orang yang suka mengulur-ulur, menunda-nunda pembayaran. Orangnya benar kaya memang. Memiliki kemampuan finansial. Tetapi dia suka mengulur-ulur pembayaran. Tidak mau untuk menepati janjinya dari waktu jatuhnya tempo, maka dia bukan mali tetapi mumatil. Kemudian yang ketiga, yumkin tahdiruhu li majlisil hukmi, memungkinkan untuk dihadirkan di majelis hakim. Nah, memungkinkan untuk dihadirkan nanti di saat apa namanya pada waktunya ya pembayarannya, mampu untuk dihadirkan untuk apa istilahnya membayar daripada apa yang menjadi tanggungannya. Kalau tidak memungkinkan untuk dihadirkan, nah ini juga bukan termasuk mali. Di saat mungkin wallahu alam bisawab, perkaranya mungkin ini kaitannya dengan mungkin karena sakit atau karena apa, ya. Sehingga walaupun ini apa istilahnya tidak, bukan seorang mumatil, tetapi ada unsur yang kemudian akan terlantarkan hak daripada saudaranya tersebut, tidak bisa dihadirkan di majelis hukum. Wallahu a'lam. Jadi berikutnya ini terkait dengan definisi daripada al-hajar. Ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Definisi daripada al-muflis apa? Kita kan nanti tuyun akar mimali insan. Ini definisi daripada al-falas muflis. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.